Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menurut riwayat sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'amul itsnain kafi tsalatsah wa ta'amul tsalatsah kafi arba'ah." Makanan dua orang cukup untuk bertiga, makanan tiga orang cukup untuk berempat. Artinya bertambah satu. Nabi SAW sudah sampaikan itu, bahwa makanan yang sebenarnya hanya cukup untuk berdua ternyata bisa untuk bertiga. Makanan bertiga ternyata cukup untuk berempat. Yang lebih besar hitungannya dari itu adalah apa yang disampaikan oleh sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. "Ta'amul wahid yakfi litsnain wa ta'amul litsnain yakfi arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah." Makanan satu orang cukup untuk berdua, makanan dua orang cukup untuk berempat, dan makanan empat orang cukup untuk berdelapan. Artinya dua kali lipat. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan betapa berkahnya makanan di kota Madinah. Tentu kita harus belajar bahwa walau memang ini adalah hadis untuk Madinah, tapi kita pun bisa mendapatkan keberkahannya. Apa rahasianya? Mengapa makanan yang sebenarnya hanya sedikit cukup untuk banyak orang? Rahasianya adalah apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berkata menyampaikan tentang apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali masuk Madinah. Di mana Madinah punya masalah dengan kesehatan kota itu bermasalah dengan ekonomi kota itu juga bermasalah. Maka Nabi berdoa, "Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au ashad. Allahumma wasahhiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa ankul hummaha faj'alha bil juhfa." Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. "Ya Allah, berikan di hati kami kecintaan pada Madinah ini sebagaimana kami mencintai Makkah atau lebih dari itu. Ya Allah, perbaikilah kota ini. Ya Allah, berkahilah untuk kami mud dan so'nya, dan pindahkan demamnya ke Juhfa." Nabi SAW dalam doa ini beliau mengatakan, "Ya Allah, berkahilah untuk kami mud dan so'." Mud dan so' adalah ukuran timbangan untuk menimbang makanan. Sebagaimana kita hari ini menyebutnya dengan gram, kilogram, dahulu disebutnya diantara dengan mud dan so'. Maka Nabi meminta agar timbangan makanan juga diberkahi sehingga makanan yang ditimbang menjadi berkah. Bahkan lebih jelas lagi apa yang disampaikan sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dengan sangat jelas, "Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma bi Makkah minal barakah." Ya Allah, jadikanlah di Madinah ini dua kali lipat keberkahan yang ada di Mekah. Jelas Nabi minta dua kali lipat keberkahan untuk keberkahan kota. Maka Nabi minta agar Madinah diberkahi dua kali lipat dibandingkan keberkahan kota Mekah. Karena itulah kita perlu belajar bahwa ternyata doa untuk mengawali sesuatu, doa mengawali kita tinggal di sebuah kota, doa mengawali kita tinggal di sebuah tempat, doa pemimpin yang baru saja menerima tampu kepemimpinan kota umpamanya, tidakkah mau berdoa meminta keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala agar kelak berapapun yang kita miliki mencukupi untuk berapapun jumlah yang ada. Mari ambil keberkahannya,